إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya, dan telah kami jadikan kalian ummatan wasata, umat Islam yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu dahulu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman ke-238. Sekarang perhatikan, kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Penulis mengatakan, bal taharatuhum akmalu taharatin wa atammaha wa atammaha wa abahallahu lahumut tayyibat minal mata'imi wal masyaribi wal malabisi wal manakih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan bagi mereka segala yang baik dari berbagai macam makanan, minuman, dan pakaian. Ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu menjadikan semua yang baik itu halal bagi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pelajaran yang sangat berarti bagi kita, bahwa semua yang dihalalkan oleh Allah pasti baik. Semua yang dihalalkan, baik itu makanan, minuman, pakaian, pasti baik. Dan sebaliknya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendatangkan keburukan. Coba perhatikan, Fadilatul Syekh mengatakan, wa harrama 'alaihimul khaba'ith min dzalik, dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dari itu semua. Maka apa saja yang buruk pasti diharamkan. Apa saja yang buruk pasti diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan yang bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Maka semua yang buruk pasti haram dalam Islam. Makanan, minuman yang buruk yang mendatangkan keburukan pada kesehatan, keburukan pada akal, nyawa, maka pasti haram dalam Islam. Dan penjelasan ini adalah merupakan keterangan bagi kita bahwa segala apapun yang haram, yang buruk pasti diharamkan dalam agama Islam. Kebalikannya juga, segala apapun yang diharamkan dalam Islam pasti buruk. Itu selalu. Buruk baik itu maknawi ataupun hissi. Maknawi artinya buruknya karena di dalamnya terdapat makanan tersebut, sifat-sifat yang buruk. ataupun hissi, karena memang di dalam makanan tersebut terdapat kotoran-kotoran yang tidak pantas untuk dikonsumsi manusia. Misalkan kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu al mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma dzakaitu wama dzubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai tidak pantas untuk dimakan karena pasti buruk. Buruk secara kesehatan, hissi, yang bisa diindra oleh panca indera. Waddam, darah, juga buruk. Pasti diharamkan dalam Islam karena dia mendatangkan keburukan. Walahmul khinzir, daging babi, daging yang banyak cacing-cacing dan kotoran-kotoran, walaupun sudah dibersihkan, jadi tidak pantas untuk dimakan oleh seorang manusia. Wa ma uhilla, nah ini semua dari bangkai, darah, daging babi, itu adalah keburukan yang bisa dirasakan dengan hissi, dengan panca indera. Ya, keburukan yang bisa dirasakan dengan apa? Dengan panca indera. Di sana ada keburukan-keburukan maknawi. Seperti misalkan daging babi juga maknawi. Babi adalah hewan yang tidak punya rasa cemburu. Maka makanan apapun yang manusia memakan daging babi, maka dia akan terserap sifat-sifat dari babi tersebut. Dia tidak punya rasa cemburu. Ya. Istrinya dipegang orang, dia biasa aja. Istrinya berduaan dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya, dia bisa biasa aja. Istrinya berjabat tangan dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya, dia biasa saja. Istrinya peluk sana, peluk sini, cium sana, cium sini, biasa saja. Lihat di agama orang-orang kafir, ya, agama orang Nasrani, karena terserap sifat yang dimiliki oleh babi tersebut. Kemudian ada juga yang selanjutnya, wama uhilla li ghairillahi bih, dan setiap hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ini adalah pengharaman atas hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dan pengharamannya ini mendatangkan keburukan. Artinya, daging yang disembelih, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, itu mendatangkan keburukan secara maknawi. Artinya, akan meresap pada diri-diri kita kemusyrikan. Akan meresap pada diri-diri kita kecondongan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ini hikmah Allah yang sangat luar biasa. Ada orang mengatakan di zaman sekarang, anta ma akalta. As you eat, as you are. Seperti itulah apa yang kamu makan, itulah kamu. Ya, anta ma akalta. Apa yang dimakan, maka itulah dia. Kalau makanannya setiap hari nasi kuning, berarti itu dia. Lontong, ya itu dia. Ya, seperti itu. Itu halal. Maka, ya, seseorang akan bisa terpengaruhi dengan makanannya. Makanya Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, ini termasuk kesempurnaan Islam, ya, yang tidak terdapat dalam agama-agama sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini pula surat apa tadi yang saya sebutkan, Allah menghalalkan yang halal, yang baik, dan mengharamkan yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Itu dalil tentang haramnya rokok. Mohon maaf yang di sini masih merokok. Dalil tentang haramnya rokok. Kenapa? Karena dia buruk. Dia buruk. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah dapati ya, innallaha harrama rokok fulani, sesungguhnya Allah mengharamkan rokok ini. Ya, tidak akan pernah dapatkan kita dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena memang adanya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Tetapi di dalam Islam kan kita punya dasar-dasar kaedah untuk menentukan ini haram, ini halal. Di zaman dahulu tidak ada khamr bernama apa gitu. Tidak ada. Apakah kita kemudian mencari dalam Al-Qur'an atau hadis sesungguhnya Allah mengharamkan bir ini, khamr ini namanya? Enggak ada. Tetapi di sana ada dalil-dalil umum yang mengharamkan tentang khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian apa namanya, berhala, sesaji untuk berhala, kemudian mengundi nasib, itu adalah termasuk daripada perbuatan syaitan yang buruk. Maka jauhilah. Tidak akan kita dapatkan nama-nama, tetapi kita punya kaedah dasar. Dan rokok termasuk yang diharamkan. Karena apa? Karena dia buruk. Dia buruk. Buruk mendatangkan penyakit pada tubuh. Bahkan bisa membunuh. Dan itu disetujui oleh pabrik rokoknya. Membunuh. Rokok membunuhmu. Ya. Maka tidak ada. Tidak ada alasan lagi bagi orang yang merokok, kecuali dia harus meninggalkan rokok tersebut. Karena dia adalah buruk. Dan semua yang diharamkan oleh Allah pasti buruk. Taib. Kemudian para ikhwah, kemudian Syekh mengatakan, falihadhil ummati minad din akmaluhu, wa minal akhlaq ajalluha, wa minal a'mal afdaluha. Artinya, umat ini memiliki agama paling sempurna, akhlak paling mulia, amalan-amalan paling utama. Semuanya dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW penuh dengan makna kesempurnaan, paling. Karena memang salah satu hikmahnya adalah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dan agamanya sebagai penyempurna dari seluruh agama yang pernah diutus nabi atasnya. Makanya dia, maka manusia tidak memerlukan agama lain kecuali agama Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam semua agama terdapat yang paling sempurna, akhlaknya paling sempurna, amalnya paling utama. Dan perkataan-perkataan seperti ini adalah seperti yang saya pernah singgung, paling tidak disukai oleh orang-orang munafik zaman sekarang, orang-orang liberal. Ya. Dan kemunafikan mereka di zaman sekarang ini bukan kemunafikan amali, tetapi kemunafikan keyakinan. Persis seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau Islam itu paling, Islam itu menyatakan paling, enggak mau. Padahal bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, wa wahabahumullahu minal ilm wal hilm wal adli wal ihsan ma lam yahibi ma lam yahibhu li ummatin siwahum. falidzalika kanu ummatan wasatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada mereka ilmu, keramahan, keadilan, kebaikan perbuatan yang tidak Allah karuniakan kepada umat-umat sebelumnya selain mereka. Oleh karena itu mereka adalah umat yang pertengahan. Ai kamilina liyakunu syuhada'a 'alan nas, yaitu yang sempurna lagi seimbang agar mereka menjadi saksi atas perbuatan manusia. Karena keadilan dan keputusan mereka yang adil. Bisababi adalatihim wa hukmihim bil qist yahkumuna 'alan nas min sa'iri ahli al-adyan wa la yuhkamu 'alaihim ghairuhum. Artinya di mana mereka menghukumi seluruh manusia dari segala macam pemeluk agama dan tidak ada yang menghukum semua itu kecuali selain dari mereka. Artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas menjadi pemimpin di antara umat-umat sebelumnya. Kenapa demikian? Karena merekalah yang diberikan ajaran syariat yang paling sempurna, paling utama, paling baik. Ya. Maka apapun yang diterima oleh umat ini niscaya itu diterima dan apapun yang ditolak niscaya itu tertolak. Artinya kalau umat Islam menyetujui dan menyepakati sesuatu, maka itu adalah sebuah hal yang patut kita terima. Kenapa? Karena ajaran umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran yang sempurna. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, fa idzin qila kaifa yuqbalu hukmuhum ala ghairi wal halu anna kullin mukhtasimaini ghaira maqbulin qawlu ba'dihim ala ba'd. Bila ditanyakan bagaimana mungkin keputusan mereka atas manusia dapat diterima padahal setiap dari kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menerima perkataan pihak yang lain. Apa maksud dari perkataan Syekh di sini? Syekh mengatakan kalau ada yang bertanya, kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didahulukan dibandingkan umat-umat lain? Keputusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didahulukan dibandingkan umat-umat yang lain. Padahal semua mempunyai syariat masing-masing. Kenapa harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu gampangannya seperti itu jawaban apa pertanyaannya. Maka qila innama lam yuqbal qawlu ahadil mutakhasimain liwujudit tuhmah fa amma idzan tafatit tuhmah wa hasalatil adalat tammah kama fi hadhihi al ummah fa innamal maqsud al hukmu bil adli wal haqqi wa syarata dzalika al ilmu wal adl wa huma mawjudani fi hadhihi al ummati fa qabila qawluha. Artinya dijawab tidak dapat diterimanya perkataan salah satu pihak dari kedua pihak yang bersengketa adalah karena adanya suatu tuduhan. Maksudnya begini, ada dua orang maju ke hakim. Dua orang ini saling bertengkar. Kemudian kata hakim, saya mengambil perkataan ini aja deh, yang A, dan saya tinggalkan perkataan yang B. Ada orang bertanya, wahai hakim, kenapa engkau mengambil perkataan A? Padahal dua-duanya ada kesempatan untuk benar. Nah, ini sama. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling benar dibandingkan umat-umat yang lain? Padahal dua-duanya mungkin bisa benar bisa salah. Paham sampai sini? Bisa benar bisa salah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dijawab oleh Syekh, tidak dapat diterimanya perkataan salah satu pihak dari kedua belah pihak yang bersengketa adalah karena adanya suatu tuduhan. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang paling benar kalau seandainya semuanya kurang. ini kurang, ajaran selain Nabi Muhammad SAW kurang, ajaran Nabi Muhammad SAW kurang. Adapun bila tidak ada tuduhan tertentu yang dan hanya ada keadilan yang sempurna sebagaimana yang terdapat pada umat ini, maka yang sebenarnya dimaksudkan adalah berhukum kepada dengan keadilan dan kebenaran, dan syarat semua itu adalah ilmu dan keadilan. Sedangkan kedua hal itu terdapat pada umat ini yang pada akhirnya perkataannya dapat diterima. Kita tidak bisa menerima orang yang sedang bersengketa. Kenapa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan ajaran agama yang lain? Kita tidak bisa menentukan ini lebih utama, ini lebih utama. Kalau ini kurang, ini juga kurang. Betul Pak, sampai sini paham? Ya. Tidak bisa kita terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran yang paling benar kalau ini kurang. Tetapi yang terjadi adalah bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW adalah yang paling sempurna. Makanya pantas kita untuk menjadikan ajaran ini yang paling sempurna, paling adil, karena di dalamnya terdapat semua keadilan, semua kesempurnaan. Maka harus agama-agama lain mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, ada yang mengaku kami beragama ini saja deh. Tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Tidak. Kenapa? Karena semua ajaran harus tunduk patuh kepada ajaran Rasulullah SAW. Kalau tidak, penghuni neraka. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, penghuni neraka. Jadi kalau seandainya ada di zaman sekarang orang mengaku saya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, saya mengikuti ajarannya Nabi Musa, saya mengikuti ajarannya Nabi Isa, saya juga mentauhidkan Allah kok, maka kita katakan tidak. Tidak sempurna iman Anda sampai Anda meninggalkan seluruh agama dan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini mendengar, baik itu dia Yahudi ataupun Nasrani, mendengarku kemudian dia meninggal dan belum beriman kepadaku, melainkan dia termasuk orang-orang yang penghuni neraka. Seperti itu. Ya. Jadi ini keyakinan bahwa agama Islam itu agama yang paling sempurna, maka dia paling pantas untuk diikuti. Agama Islam penutup semua agama. Kenapa? Karena dia yang paling sempurna, maka dia yang paling pantas untuk diikuti sepeninggal datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, fa in syakka syakun fi fadliha wa talaba muzakkiyan laha fahuwa akmalul khalq nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam falihadha qala ta'ala wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida. Apabila ada orang yang ragu tentang keutamaannya, yaitu keutamaan agama Islam, lalu dia meminta seseorang yang dapat menguatkan keutamaannya, maka dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluknya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Apa maksudnya ini? Kalau ada orang mengatakan agama Islam paling benar, ya udah. Kalau begitu siapa yang menyatakan yang paling benar? Ya, maka jawabannya yang membawanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya itu maksud dari firman Allah yang berbunyi wa yakunar rasulu alaikum syahidan, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kalian. Wa min syahadati hadhihi al-ummati 'ala ghairihim annahu idza kana yaumal qiyamah wa sa'ala Allah al-mursalin an tablighihim wal umamil mukadzibati 'an dhalik wa ankaru annal anbiya'a balaghathum ustushhidatil anbiya bihadhihi al-ummah wa zakkaha nabiyaha. Perhatikan. Dan di antara kesaksian atas umat ini terhadap umat-umat yang lain, artinya kenapa umat Nabi Muhammad SAW yang paling utama, kenapa agama Rasulullah SAW yang dibawa ini yang paling utama dibandingkan seluruh agama, salah satu buktinya juga adalah bahwa umat-umat yang lain di hari kiamat bertanya kepada para rasul tentang dakwah mereka, dan umat-umat yang mendustai dakwah tersebut, sedangkan mereka mengingkari bahwa para rasul itu telah menyampaikan dakwah mereka. Maka para rasul itu meminta persaksian kepada umat ini yang akhirnya direkomendasikan oleh nabi mereka. Apa maksudnya, bapak, ibu, saudara, saudari? Di hari kiamat nanti, datang umat Nabi Ibrahim, datang umat Nabi Musa, datang umat Nabi Isa, datang umat Nabi Nuh, datang umat Nabi Lut, datang umat Nabi. Mereka semua ketika ditanya, mereka mengingkari. Wah, ini orang belum pernah berdakwah kepada kami, wahai Allah. Ini orang belum pernah berdakwah kepada kami. Nabi Nuh tuh gak pernah berdakwah kepada kami. Mereka mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Umat Nabi Ibrahim mengingkari dakwahnya. Agar terelak nanti dari hitungan Allah. Itu tujuan mereka. Maka para nabi itu, lihat keutamaan agama Islam, para nabi itu nanti akan bertanya kepada umat Islam. Karena kita umat Nabi Muhammad meyakini seluruh apa? Nabi dan Rasul. Tidak seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini seluruh nabi dan rasul, maka para nabi nanti akan minta kepada kita, minta bertanya, benarkah kami telah menyampaikan? Maka kita akan menjawab, iya benar, kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bukti keutamaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukti keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, disitulah terletak akhirnya terlihat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang paling benar, agama yang paling utama, agama yang paling sempurna. Lanjutkan, kemudian Syekh mengatakan, wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala in anna ijma'a hadhihi al-umma hujjatun qati'atun. Ayat ini merupakan dalil bahwa konsensus, kesepakatan bersama. Ijma', kalau tidak paham ijma', konsensus. Wah, tidak paham lagi Ustaz. Konsensus itu kesepakatan bersama. Umat ini merupakan suatu hujjah, suatu landasan hukum yang pasti kuat. Nah, seperti itu. Ya. Bahwa kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW merupakan suatu landasan hukum yang pasti kuat. Kemudian Syekh mengatakan, wa annahum ma'sumuna 'anil khata', dan bahwasanya mereka, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, terlepas dari kesalahan. Li itlaqi qawlihi wasatan, dengan adanya kemutlakan firman Allah Ta'ala pertengahan. Artinya kita ini umat Nabi Muhammad SAW kalau bersepakat pada sesuatu pasti tidak pernah salah. Seperti umat Islam bersepakat tentang Al-Quran sempurna, maka itu kesepakatan kaum muslim pasti tidak pernah keliru. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Apa saja yang disepakati oleh umat Nabi Muhammad SAW, umat ya seluruhnya, bukan satu kelompok. Apa saja yang disepakati oleh umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, maka itu pasti disetujui oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, ummatan wasatan. Kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Nah, di sini ada hubungannya. Umat yang pertengahan, yang adil meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan bahwasanya seluruh umat Nabi, umat ini apabila bersepakat maka tidak akan pernah di atas kesesatan. Kemudian kita lanjutkan. Falau qadira ittifaquhum 'alal khata lam yakunu wasatan illa fi ba'dil umur. Sekiranya kesepakatan mereka itu dimungkinkan terjadi kesalahan, niscaya mereka tidak menjadi pertengahan kecuali hanya beberapa perkara saja. Artinya, ketika Allah memuji, wahai umat Nabi Muhammad SAW, kami telah jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Kalau seandainya mereka melakukan sebuah kesalahan, niscaya Allah tidak akan memuji. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah kesalahan, niscaya tidak akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalkan pengumpulan Al-Quran. Sekarang kan zaman sekarang begini. Dulu di zaman para sahabat ditulis di daun, ditulis di pelepah kurma, ditulis di dinding-dinding, ditulis di papan-papan, ya. Ditulis di lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran kulit binatang. Lalu dikumpulkan menjadi satu dengan kesepakatan para sahabat. Maka ini bukan disebut perbuatan bid'ah. Ini disebut adalah kesepakatan para sahabat. Maka itu sangat kuat. Bisa menjadi landasan hukum. Karena orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka berdalil bahwa pengumpulan Al-Quran pun bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Maka kita katakan, betul itu bid'ah. Tetapi itu apa? Disepakati oleh para sahabat. Maka bukan menjadi bid'ah lagi. Kenapa? Karena seluruh sahabat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu bersepakat. Dan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bersepakat di atas sebuah kebid'ahan, kesesatan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian saya lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini sedikit lagi. Waliqaulihi litakunu syuhada'a 'alan nas yaqdi annahum idza syahidu 'ala hukmin annallaha ahallahu aw harramahu aw aujabahu fa innaha ma'luma fi dzalik wa fiha ishtiratul 'adalati fil hukmi wasyahadati wal futya wa nahwu dzalik. Artinya, sekiranya kesepakatan mereka itu dimungkinkan terjadi kesalahan, niscaya tidak menjadi pertengahan kecuali hanya beberapa perkara saja. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, berkonsekuensi bahwa mereka bila bersaksi terhadap suatu hukum, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan dan mengharamkan atau mewajibkan, maka mereka berlepas dari dosa dalam hal tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam berhukum, bersaksi dan mengeluarkan fatwa atau semacamnya harus dengan syarat adil. Intinya dari apa yang disebutkan oleh Syekh pada ayat ini, agar Bapak paham bahwa ajaran Islam ajaran yang pertengahan. Satu, itu inti pembicaraan kita tadi. Yang kedua, pertengahan dalam apa? Apa maksud pertengahan? Semua ajarannya sesuai dengan porsinya. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Itu ajaran, maksudnya ajaran pertengahan. Baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, atau tingkah laku. Semuanya pertengahan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam akidah Nabi Isa misalkan. Kita menganggapnya Nabi Isa adalah manusia biasa, tapi seorang yang diberikan wahyu. Orang Nasrani terlalu berlebihan menganggap anak Tuhan atau Tuhan. Orang Yahudi terlalu meremehkan menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Nah, itu maksudnya pertengahan. Selalu ajaran Rasulullah pertengahan dalam nikah, muamalah, termasuk bagian muamalah adalah nikah. Dalam Islam mengenal nikah, mengenal rujuk, mengenal talak, mengenal rujuk. Di dalam ajaran Nasrani mengenal nikah tapi tidak mengenal talak. Di dalam ajaran Yahudi mengenal nikah tetapi tidak mengenal rujuk. Ini terlalu berlebihan, terlalu meremehkan, terlalu berlebihan. Jadi pertengahan, ini poin yang disampaikan oleh saya. Yang kedua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang pertengahan dibandingkan umat-umat yang lain. Dan ini adalah pujian untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka yang paling pantas memimpin karena mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi pembicaraan kita, karena Allah memuji ummatan wasatan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pertengahan, maka semua kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada Al-Qur'an dan sunnahnya disebutkan secara rinci, maka pada saat itu dia adalah sebagai landasan hukum yang kuat. Ya, sebagai landasan hukum yang kuat. Kalau misalkan umat Nabi Muhammad SAW bersepakat sesuatu, misalkan saya beri contoh di zaman Umar bin Khattab, Ka'bah, kemudian makom Ibrahim. Ka'bah itu dengan makom Ibrahim asalnya nempel. Ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, Rukun Yamani. Makom Ibrahim ini pintu Ka'bah. Makam Ibrahim dulunya nempel di sini. Di zaman Umar dipindah ke sini sampai sekarang. Ini kesepakatan para kaum muslim di zaman itu. Maka kesepakatan mereka adalah landasan hukum yang kuat. Kenapa? Karena mereka ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Dipuji oleh Allah umat ini. Ya. Begitu pula sampai zaman kita sekarang. Kalau kita sepakat atas sesuatu dan itu belum dirincikan penjelasannya oleh Al-Qur'an dan Sunnah, kita sepakat, seluruh umat Islam sepakat, tidak ada pertentangan di dalamnya, maka pada saat itu adalah landasan hukum yang kuat, hujah yang kuat. Nah, ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu sebenarnya inti pembicaraan Syekh yang begitu panjang, biar paham dan saya ringkas seperti itu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan terakhir saya ingin mengingatkan, ketika kita mengetahui ajaran Islam itu pertengahan, ajaran Islam yang paling sempurna, paling utama, paling baik, maka kita bersyukur ditunjuk menjadi siapa? Umat Islam. Karena kita tidak pernah bayar sama Allah, kita tidak pernah daftar sama Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur di saat ada orang-orang yang ingin masuk dalam agama Islam harus baca buku dulu, puluhan buku, harus debat sana debat sini, bahkan ada orang yang harus menghina Allah dulu, menghina Rasul dulu, kemudian baru masuk Islam. Itu adalah bagus, dapat hidayah. Kalau enggak dapat hidayah, ya demikian. Maka bersyukurlah kepada Allah menjadi ummatan wasatan. Dan kalau sudah bersyukur, mintalah ketetapan hati agar tetap di dalam agama ini. Karena hati ini berbolak-balik. Di zaman sekarang terutama digoda dari dua godaan, godaan syahwat dan godaan syubhat, sangat besar seseorang berpindah agamanya. Dan kata-kata berpindah agama, jangan menganggap bahwasanya saya sekarang beragama Nasrani, Yahudi. Tidak. Mungkin tetap dia mengakui Islam, tapi kelakuannya, keyakinannya berubah dari Islam menjadi keyakinan kekafiran, kelakuan orang-orang kafir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa? Kenapa? Saya enggak paham. Meyakini bahwa agama Islam bukan agama yang sempurna. Tekad mereka tadi kalau tidak sempurna. Betul. Lalu kenapa pertanyaan ya, di balik itu apa? Kalau begitu mereka berarti tidak meyakini Islam, berarti mereka apakah keluar daripada Islam? Iya, mereka keluar dari Islam. Orang-orang liberal keluar dari Islam. Orang-orang liberal keluar dari Islam. Karena mereka munafik i'tiqadi. Mereka munafik, orang-orang munafik keyakinan. Mereka menghina Allah, mereka menghina agama Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Kalau setelah ini, kalau itu bukan disebut sebuah kekafiran, lalu apa kekafiran di balik itu? Kafir, keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Tapi itu perbuatan. Adapun personnya, tidak bisa kita langsung kafirkan orang. Personnya harus ada iqamatul hujjah. Harus ada dijelaskan, kenapa kamu berbicara seperti ini? Apakah kamu tidak mengetahui itu sebuah kekafiran? Apakah dia dipaksa? Apakah dia bodoh atasnya? Perbuatannya kafir. Liberalisme kekafiran. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.